Ada yang berjibat belonteng-belonteng belum. Lorek-lorek belum. Ayo. Mana tadi orangnya enggak tanggung jawab ini. Ayo sebut ada yang berjibat lorek-lorek. Ayo sekarang tak tungguin. Sebut kasihan ada yang berjibat lorek-lorek. Ayo tak tungguin. Ini daripada enggak bisa tidur yang berjibat lorek-lorek. Ayo mana? Mana sebut. Tak tunggu. Pegang mic-nya, gak usah malu, cinta kok malu. Ayo. Mana bunyinya? Yang bersifat lorek-lorek gitu. Ayo. Ayo, bunyi. Masih ngarang gitu. Ayo. Ayo. Kalau ku tinggal jangan mewek. Iya. Ayo. Loh, kenapa kamu mewek-mewek? Aku pulang ku belikan lodeh. Iya. Itu dah. Sudah, yang lorek sudah. Sekarang yang berjilbab apa? Pink. Ayo, yang berjilbab pink ya. Apa itu namanya? Salim. Salam. Salam. Salam, ayo. Salam. Aduh, adek yang berjilbab salam. Loh ya, penampilanmu memang kalem. Kalau ku lamar kau harus gelem. Kalau enggak gelem ku lempar apem. Gitu dong. Ayo, jangan sampai yang muda kalah yang tua. Ayo. Ayo, mosok zaman Nuh kalah sama Kiai Pol. Ayo, apalagi biru, abu-abu, ayo. Aduh, adek yang jilbab abu-abu, aku pulang ku bilang ibu, karena di hatiku hanya kamu, mau kau ke penghulu. Gitu dong. Ayo, ayo ini uji coba generasi zaman no sama zaman all. Ayo. Kalah ilmu. Kalah ilmu apa-apa ini. Ayo mana lagi yang pakai jilbab? Udah habis. Apa? Apa itu? Duren? Oren. Oren, ayo. Oi ade berjilbab oren. Jilbab sangat keren. Oh, oh, oh, ya. Terus. Apa kau lupa rayuanku yang kemarin? Kalau lupa ku bawakan duren. Ayo, ayo ini kita tes-tesan. Mumpung ini ketemu dua generasi. Ayo, mana lagi jilbabnya? Belum, masih banyak yang belum. Hijau. Hijau, ayo. Ayo, hijau, bunyi. Ayo, kalau enggak yang hijau tak ambil semua. Ayo. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Aduh adek berjilbab hijau, maukah kau ku jadikan bojo? Ayo terusannya apa? Ayo. Itu terusannya, loh gak jadi lah. Berarti memang masih kalah sama generasi zaman all. Nah. Malam-malam ku berikan burjo, nanti kau tahu betapa. Terus, loh gak mau nerusin. Ayo, aku takut diuber bojo. Lah itulah kalimat mahabbah, penuh keindahan. Makanya kalau teman-teman cinta sama Rasul, saya gak pernah peduli kamu mau bawa bendera, mau gini-gini. Itu ungkapan cinta. Dari dulu cinta memang berlebihan.